يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih diberi kesempatan untuk berzikir, diberi kesempatan untuk beribadah, diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita gunakan kenikmatan yang besar ini untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit demi sedikit insyaAllah Ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan tafsirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Ketika mayoritas manusia meyakini, menyatakan bahwasanya Allah memuliakannya ketika Allah memberikan kemuliaan kepadanya, memberikan nikmat kepadanya, dia menyatakan bahwa Allah memuliakannya. Namun ketika Allah tahan rizkinya, Allah sempitkan rizkinya, dia menyatakan bahwa Allah menghinakannya. Tidak demikian, karena semua itu ujian dari Allah Ta'ala. Dunia ini tempat ujian. Maka Allah menyatakan, kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi ini digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, dengan goncangannya bertubi-tubi. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu yaitu Allah Azza wa Jalla datang dan malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan ditampakkanlah, didatangkanlah neraka jahannam pada hari itu. Dan didatangkanlah pada hari itu, didatangkanlah pada hari itu neraka jahannam. Yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari itu manusia pun ingat apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dia lakukan dulu di dunia. Pada hari itu manusia ingat, wa anna lahu dzikra, dan tidak berguna mengingat pada hari itu. Yaqulu ya laitani, maka manusia berkata, aduh celaka diriku. Alangkah baiknya dulu, qaddamtu li hayati, aku beramal dengan amal-amal soleh untuk kehidupanku ini, untuk kehidupan akhiratku ini. Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, pada hari itu tidak ada yang menyiksa, tidak ada yang mengazab seperti azab Allah. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian, kembalilah kepada Rabb kalian dalam keadaan diridai, dalam keadaan puas dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan, ay artinya, laisa kullu ma ahbabtum minal amwal wa tanafastum fihi minal lazzat bibakil lakum. Tidak semua apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai dari harta-harta yang kalian miliki. Wa tanafastum fihi minal lazzat. Tidak semua dari apa yang kalian usahakan, yang kalian bangga-banggakan. Naam. Untuk memperoleh kelezatannya. Bibakil lakum, terus kekal untuk kalian. Bal amamakum yauman azim, yaumun azim, bahkan di depan kalian itu ada hari yang besar. Wahul jasim, dan ada kengerian yang sangat. Taduku fihil al, maka bumi akan bergoncang. Wal jibal, dan gunung akan bergoncang. Wa ma'alaiha, dan juga apa yang ada di atasnya bergoncang. Hatta tuja'alu qa'an safsafa la iwaja fihi wa la amta, sehingga semuanya menjadi rata. Tidak ada yang rendah dan tidak ada yang tinggi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita cintai di muka bumi ini, apa yang kita usahakan untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan itu tidak lama. Sebentar kemudian hilang. Ingatlah apa yang akan terjadi sebentar lagi. Di hadapan kita ada yaumun azim, hari yang besar. Wahul jasim, kengerian yang sangat. Ketika malaikat Israfil, malaikatul Israfil meniupkan sangkakala, tiupan pertama, maka langit dilipat, bintang-bintang berjatuhan, laut pun meluap, bumi bergoncang, semuanya hancur. Kengerian yang sangat. Kemudian semuanya mati kecuali yang dikehendaki oleh Rabbmu. Kemudian malaikat Israfil pun meniup trompet yang kedua, maka manusia pun bangkit dari tulang ekor mereka yang tidak bisa dimakan oleh tanah. Tumbuh kembali manusia, bangkit dari kubur-kubur mereka di tanah, di padang mahsyar yang datar, yang terang. Manusia bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan. Sampai-sampai Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, apakah mereka tidak melihat aurat mereka satu dan yang lainnya? Wahai Aisyah, keadaan pada hari itu sangat menyibukkan. Mereka tidak sempat melihat aurat satu dan yang lainnya. Mereka lari dari satu dan yang lainnya. Seorang suami lari dari istrinya, seorang anak lari dari orang tuanya. Semuanya lari. Ketakutan, kengerian. Matahari didekatkan tinggal 1 mil, sekitar 146,9 km atau sangat jauh ya. Yang matahari itu jaraknya jauh, tinggal 1 mil didekatkan. Sehingga manusia dalam keadaan berkeringat sesuai dengan amalan mereka masing-masing ketika hidup di dunia. Ada yang keringatnya sampai tumitnya, sampai lututnya, sampai pusarnya, sampai mulutnya. Bahkan ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Semua itu tergantung apa yang dia lakukan dulu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Sungguh sangat mengerikan. Kemudian Syekh Abdul Rahman Sa'di menyatakan, wa yaji'u Allah ta'ala li faslil qada'i baina 'ibadihi fi dhulali minal ghamam. Allah datang untuk memutuskan perkara-perkara yang pernah terjadi di antara hambanya, perkara-perkara yang terjadi di antara hambanya dalam naungan awan. Watuji'ul malaika al-kiram ahlus samawat kulluhum soffan soffa ay soffan ba'da soff kullus samain malaikatiha yuji'u malaikatuha soffa. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Para malaikat pun turun, para malaikat yang mulia, para penghuni langit seluruhnya, mereka berbaris-baris, berbaris setelah berbaris, seluruh penghuni langit datang, malaikat-malaikat penghuni langit datang berbaris-baris. Yuhituna biman dunahum minal khalq, mereka mengelilingi makhluk-makhluk selain mereka. Wahadihis sufuf sufuf khudu, inilah barisan baris kena tunduk. Wadzil lil mulki al-jabbar, baris kena merendahkan diri kepada sang maharaja yang maha pemaksa, baris di hadapan Allah, rajanya para raja. Wadi'a yawma idzin bi jahannam, pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Takuduha al-malaika bisalasil, di mana neraka jahannam digiring, dituntun oleh para malaikat dengan rantai-rantai. Disebutkan dalam satu riwayat, neraka jahannam itu, neraka itu memiliki 70 ribu tali kekang. Satu tali kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat yang kuat. Lihatlah, ketika Rasulullah dilempar batu, diusir oleh orang-orang Taif yang menolak dakwah Rasulullah, maka datang malaikat yang menawarkan jasa kepada Rasulullah untuk mengangkat gunung dan ditimpakan kepada penduduk Taif. Itu satu malaikat. Bagaimana 70 ribu malaikat yang menarik satu tali kekang? Terus bagaimanakah lagi 70 ribu tali kekang yang semuanya ditarik oleh para malaikat yang kuat-kuat? Ini menunjukkan besarnya, lebarnya, luasnya, dan dalamnya neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ikhwati fillah, waji'a yawma idzin bi jahannam, pada hari itu neraka didatangkan. Fa idza waqat hadhil umur, apabila perkara ini telah terjadi. Yauma idzin yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia mulai ingat ma qaddamuhu min khairin wa syarrin, ingat apa yang pernah mereka lakukan dulu dari kebaikan-kebaikan dan juga kejelekan-kejelekan. Sekarang kita kadang-kadang lupa, atau pura-pura lupa, atau melupakan apa yang pernah kita lakukan. Kebaikan kita lupa, kejelekan juga lupa. Tapi nanti pada yaumul kiamah semuanya ingat. Kita ingat semua apa yang pernah kita lakukan. Wa anna lahu dzikra, dan pada hari itu tidak berguna mengingat. Nah, tidak berguna lagi apa yang dia ingat. Faqad fata awanuha, karena masa mengingat telah berlalu, telah lewat waktu beramal. Wadhaba zamanuha, dan telah hilang kesempatan waktu untuk beramal. Kita hidup di dunia ini untuk beramal, adapun istirahat nanti pada yaumul qiyamah. Dunia ini tempat kita mengumpulkan bekal, maka beramallah sebaik-baiknya, seikhlas mungkin, sesuai sunnah, sesuai mungkin, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tapi kalau sudah terjadi kiamat,